Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Durung ngaji wis dikai kabar BBM mundak, sembako mundak. Donga kula namung muga-muga sangune kiyaine yang mundak. Sa'adatul fadil ulama anal kurama ingkang sangat kula takzimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga sedaya para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, sahibul hajah dan keluarga yang berbahagia, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah ingkang rawuh. Muga-muga sedaya pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten ingkang agung. Jane kula mboten telat niku. Kula ten ngajengan ten jalan raya niku setengah jam. Mboten kesasar lali nggone. Kula diarani salah nggih kenging, soalnya kula pun sering ten perbon tapi kok lali nggone. Tapi nomor kali e panitia niku mboten enten sing ngubungi kalih supir kula. Supir kula rada bloon. Mboten roh ngene iso srengen tambahan muring-muring. Sing butuh endi ora dihubungi akhirnya moh moh goleki. Gak dibel ya sak teruse ora usah ngaji ngoten. Dadi setengah jam kula ten ngajeng mriku wau. Pangapunten ingkang agung yen kula telat nggih. Yen pangapunten sanget lan niki mangke badhe maghrib kula pun wonten acara meleh. Mila ngajine cepet-cepetan mawon. Kula niki ceritane diaturi kan mauidzah hasanah. Nun sewu mauidzah hasanah niku penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mauidzah hasanah adalah uswatun hasanah. Kata tiang sing pinter maringi mau'idzah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun. Rapati nyau to. Ibu jenengan yang semangat ibu. Nggih, terutama ibu yang jenengan semangat, kula nggih nderek semangat, Bu. Tapi yang jenengan loyo, kula nggih katut loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Terutama ibu nek bapak is gak nyetrum blas. Lainnya kalau nak nyawang sebelah mereka kok seger, ngata. Tapi nyawang saya kena kok sepet. Kan ingin nane kalau atur ke leres ngendikane Sayyidina Ali, gak? Saya ngisonya gerne meripat nyahatnya meripat itu kau nontelu siji melihat air jernih yang mengalir. Ningali banyu bening seng mili ini kau sakit nyahat no moto nyegerne meripat. Sering-sering mawon terapi kesehatan mata, terutama kanggo seng sering loro belek. Satu, melihat air jernih yang mengalir. Dua, melihat penghijauan. Penghijauan itu mengandung ion positif, dapat menyehatkan mata, menyegarkan mata. Yang ketiga, melihat perempuan cantik. Aku menirokno Sayyidina Ali. Jadi nyawang wong wedok ayu ku mripat sehat, seger, ngoten jarene. Lah nek bapak sepurane wong lanang kok bojone elek iku gampang lara mata. Jenenganku jak semangat kok. Kathah tiyang sing pinter maringi mauidzah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi mboten pinter nuturi awake dhewe. Contone ya sing ngomong dhewe niki. Niku namine jarkoni, iso ujar tapi ora iso ngelakoni, pinter ngomel tapi mboten pinter ngamal. Nek bahasa kula serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kagian gojah kagian dalil ning ora gelem nglakoni. Nuwun pangapunten. Nek perkara mauidzah hasanah sing dimaksud niki ceramah apa pidato? Indonesia niki gudange juara nek perkara ceramah pidato. Negara sak donya niki mboten wonten sing bandingi Indonesia nek soal pidato, soal ceramah, soal mauidzah hasanah. Wis to? Kula wangsuli. Negara sak donya niki mboten enten sing bandingi Indonesia. soal pidato ceramah mau idho hasanah. Timur Tengah mawon kalah. Coba jenengan tindak Timur Tengah mereka. Apa no Syria, apa no Kairo, Mesir. Ngertos Kairo nggih? Dasen lho ngulon. Dasen ngulon terus nek cara becak ya 7 taun paling tekan Kairo. Boten wonten ten Timur Tengah sekalipun model ceramah pidato mau idho hasanah koyok ten Indonesia. Di Indonesia niki luar biasa. Apa ae ana mau idho hasanah. Peringatan hari besar Islam sedoyo damel mau idho hasanah mulai tanggal 1 Muharram tahun baru Islam mau idho hasanah. Halo. 10 Muharram Yaumul Asyura mau'idzah hasanah. Peringatan Maulid Nabi mau'idzah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj mau'idzah hasanah. Nisfu Sya'ban mau'idzah hasanah. Menyongsong Ramadan mau'idzah hasanah. Mangke istihlal halal bihalal ya mau'idzah hasanah. Uang lo sak polae di mau'idzah. Gawe omah dadi menempati rumah baru mau idho hasanah. Sak polae. Uwangi mulai lahir ngantek pejah niku diparingi mau idho hasanah. Walimatul mana mau idho hasanah. Walimatul tasmiyah mau idho hasanah. Walimatul atiqah mau idho hasanah. Walimatul khitan mau idho hasanah. Ulang tahun mau idho hasanah. Walimatul arus mau idho hasanah. Sing urung ana no Indonesia ki mau idho hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Ngantek wong mati lo dikai mau idho hasanah. Gini apa mboten? Nyatos mendak nyewu mau idho hasanah. Kathah mau idho hasanah. Tapi kenapa tidak mampu merubah tatanan masyarakat menjadi baik? Kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh. Akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada zaman itu Islam hanya tinggal nama saja. Islam mongkariaran. Islam karek jenenge tok. Bakal teko sijine mongso ning tengah-tengahe umatku nenggone jaman kuwi Islam mung karek jenenge. Islam mung kariaran. Secara formalitas Islam, bungkuse Islam, wadahe Islam, zahire gebyare Islam, tapi batine memprihatinkan. Niki pun kelakon. Halo. Saniki lak kathah to. Wong sing agamane Islam ngakune tapi prilakune mboten Islam. Ngapunten. Koruptor-koruptor sing diburu KPK, sing ketangkep, sing digodhaki niku agamane rata-rata napa? Islam kabeh. Ana wong jenenge Islam tapi kelakuane ora Islam. Jenenge Islam pol Arab patik duwowo Ahmad Suratul Mustaqim Suratul Ladina Anam Ta'alim Gwirin Maudhu Ba'alim Maladolin. Tapi orang sholat. Malah ada orang indah-indahsane Islam tapi sikile PKI. Sirai Islam sikile PKI. Masya Allah. Berangkat Jum'atan ini kopiai lewinteng. Berangkat sholat Jum'ah kopiai linteng. Ini kan sirai sirah Islam tuh. Bareng mulai lo ijol sandal. Budal sandalan jepit mulai sandalan kulit. Niku sirai Islam tapi sikile. Lebih-lebih ngapunten nggih. Kita sekarang udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Ana sing yes, ana sing no. Kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Ngapunten nggih, lek Indonesia ki sik rondok luwung, Pak. Sik rodok mending. Warna bendera negara kita merah. Ayo sih jawab toh, merah, putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Sama tak cerita nih, Saudi Arabia, jawab nggih. Niku warna benderanya. Estah saman ben rontok pengalaman. Lek Indonesia merah putih, merah artinya berani, putih artinya suci, nasionalis. Sekarang Saudi Arabia itu benderanya warna hijau. Onok gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe nek tulisan Arab. Mosok tulisan ono coroko. Iya pancen tulisan Arab. Maksudku unine lho. Tulisane la ilaha illallah. Kula wangsuli. Genderane rupane ijo, gambare pedang, tulisane Arab. La ilaha illallah. Islam banget tuh. Ya enggak? Ya enggak? Oh, gaya itu wek-wek bareng ya. Mbah yo nggih ngene lho Mbah kok. Islam banget. Warna benderanya ijo. Gambar pedang, tulisan la ilaha illallah. Islam banget. Sama enggak ceritani, tahun 2002 berlangsung pertandingan sepak bola antara kerajaan kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan Cina. Saudi Arabia gebiarnya Islam, Cina orang Islam. Pertandingan sepak bola itu berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia jadi tuan rumah. Ya Allah, jenenge Stadion Jeddah ku buk gendera, penuh bendera hijau gambar pedang bertuliskan la ilaha illallah. Penonton buk gak muat-muat, tumpah ruah. Supporter memberikan dukungan semangat kepada kesebelasan Saudi Arabia dengan pekikan takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa stadion itu. Hasil akhir pertandingan tersebut skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Uang-uang itu rasan-rasan ini kita tahlilan kalah karo singkek. Bapak, Mas, tasih kemutan. Beberapa waktu lalu menjelang final Piala Tiger Indonesia lawan Malaysia, menjelang pertandingan final itu, pemain sak ofisiale sak pelatihe istighosah. Kiai piro sing mimpin istighosah? Ustaz sak pirang-pirang. Beritakne nang TV, beritakne nang koran. Tasih kemutan? Tasih kemutan? Arep pertandingan final bal-balan iki lho istighosah. Melibatkan kiai dan ustaz sak pirang-pirang. Begitu pertandingan final berlangsung Indonesia melawan Malaysia, ternyata dimenangkan oleh Malaysia. Lho ki apa istighosahe para kiai, para ustaz wis ora mandi? Apa istighosahe ora payu? Nuwun sewu, aja nyalahke istighosah. Aja nyalahne istighosah, aja nyalahne kiyaine, aja nyalahne ustate. Mboten adune salah sasaran. Ngobal-balan kok diistighosahi. Engko suwe-suwe wong bilyat ya diistighosahi. Engko suwe-suwe wong togelan bareng diistighosahi. Pengen oleh nyantol istighosah. Ngawur. Halo. Indonesia niki mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kengeng nopo? Apa-apa iki lho eleke kok tiba kene. Saniki ekstrim ritual wae. Elek gawe atas nama Islam. Demo-demo nek sampean tingali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir dige demo. Malah ana sing luwih nemen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko diobong. Ngobong toko kok Allahu Akbar. Niki wong sing ora ngerti rumangsane maknane Allahu Akbar iki, ayo dong ngobong toko. Allahu Akbar, toko diobong. Sing duwe toko wedi, metu melarikan diri, menyelamatkan diri. Sing ngobong melebu, balik ke oleh gula, rokok. Ini jenis Allahu Akbar tiga ngerampok. Tingali ten gene TV nek wayah demo. Pau putih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teko sisih lor. Sing teko kidul selayeran sirahe ditaleni tulisane astagfirullah. Islam mana? Sing teko wetan nggo gendera tulisane subhanallah. Islam mana? Teko kulon grutuk-grutuk spanduke gawedhi tulisane la ilaha illallah. Islam mana? Nah, polisine sing bingung. Batine polisi wong-wonge apa demo apa ngajak tahlilan. Akhirnya polisi ngandir ngandir nang ngandir sempritan diunekke prit al-Fatihah. Mboten sasarane. Kita mayoritas penduduk beragama Islam, tapi kenging nopo prestasi sing elek-elek niku lho kok tiba awak dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Korupsi Indonesia ku ranking 4 sak donya, juara 4 alhamdulillah. Orang gendah. Wong korupsi ku alhamdulillah. Pornografi, porno aksi, Indonesia ku juara. Sponsor-sponsor yang ada itu sudah mengandung pornografi. Coba Bapak kula dijawab. Lek ana pabrik mobil nawake mobile ngono kae sponsore nang ngarepe mobil nang pinggire mobil ku gambare wong lanang apa wong wedok? Wong pakaiane brukut rapet apa setengah uda? Berarti sampean gelek mentelengi. Gambare wong perban lanang ya ora payu nggih sponsore mobil. Sponsor sepeda motor yang ngono, sponsor perumahan, griya apa, perumahan apa. Ini gambare wong lanang apa wong wedok? Gambare tukang ora payu. Halo. Ya Allah, durung sing porno aksi. Artis-artis Indonesia iki rata-rata goyangane ngono kae. Mulai goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang degek. Goyang kayang, goyang meleding, goyang jengking. Sembuh. Hui, apal wong kancaku kabeh. Stasiun televisi sedunia ndak ada yang penayangan seperti Indonesia. Wis geleki stasiun televisi sak donya mim masyariqil ardi ila magharibiha, barriha wa bahriha wa jawiha. Ndak ana, Bu. Satu minggu tayang 172 kali tayang. Info Taimen. Apa ku jenenge? Info Info Taimen. Yo sing Info Taimen sing nyeritakno kabare seleb merintis selebritis niku. 172 kali tayang dalam satu minggu coba. Akibatnya apa? Kenakalan remaja merajalela. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Kita memang mayoritas beragama Islam, tapi halo. 87% penduduk kita Indonesia beragama Islam. Secara administrasi tertulis di KTP agama Islam karena sudah mengucapkan kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara administrasi ten KTP agama Islam 87%. Muga-muga sing 83% wau sedoyo KTP-ne mlebu swarga. KTP-ne. Engko nek wis tingkat rukun yang kedua salat mulai memprihatinkan. Mestinya salat fardu maktubah itu sehari 5 kali, betul? Tapi masih banyak warga perempuan yang sholatnya 5 hari sekali. Kita ewang ya teko kok ini. Ngone wis tekan zakat, tekan poso, tekan haji, lebih memprihatinkan lagi. Ya Allah, maka anak-anak kita harus betul-betul kita arahkan kepada agama yang benar. Millata Ibrahim Hanifa tadi. Ibu bapak, para saudara, saya jamaah yang dipun muliakan. Kita sebagai bangsa Indonesia kan harus bangga. Nggih, tapi nek dibangga-banggakno terus akhirnya terlena, kalah karo liyane. Ngapunten. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Maka orang yang agamis itu pasti nasionalis. Tiang niku nek agamane kuat, mesti kecintaan kepada tanah airnya juga kuat. Bangsa Indonesia ki luar biasa, harus kita banggakan. Tapi karena terlalu sering dibanggakan, akhirnya kita terlena. Coba kalah karo luar negeri. Wong luar negeri wis tekan bulan ni rata-rata wis iso idek-idek bulan. Awak dhewe nek ape riyoyo sik geger perkara inceng-incengan bulan. Engkono wis idek-idek kok kene lagi nginceng. Kadoan. Halo. Niki tantangan ini anak-anak kita. Mulane ibu bapak putrane dididik sing sae. Sak sae-sae ne paringi dahar sing halal. Mpun ngantos kelebetan panganan haram. Man agalal haram asad jawarihuh. Sobonge mangan barang haram, anggota awak niku gampang tumindak maksiat, gampang duraka, gampang dosa. Pun ngantos kelebetan barang haram. Kalih dipun paringi ilmu sing cekap. Aja nganti bodoh. Nomor 3 paringi contoh sing sae. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Niki mpun kelakon. Bapak Ibu sing rawuh ten mriki rata-rata ten daleme wonten Qur'an nggih. Halo. Sing rawuh ten mriki rata-rata nggadah Qur'an nggih. Diwaos. Pas pendak Ramadan. Ngeten niki sementara tasik disimpen rapi ten lebete lemari nggih. Iya, terusno. Nyonyor. Wadeng niku gaya-gayanan tok ana tamu diceritani. Alhamdulillah, Dik, Qur'anku papat. Sing loro gedhe, sing loro cilik. Sing gedhe iki rupane abang karo biru, lah sing cilik iki kuning karo. Akeh men yo. Iya, Qur'anku papat. Lah tau diwaca to ora yo? Ya ora. Entike apa yo genduwen-duwenan. Bocah nom-nom yo ngono buku gaya-gaya. Rabi ku mas kawine Qur'an. Takoni naib, iki mas kawine apa Dik? Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an, Pak. Naibe gerogi sampean. Wih, Qur'an ne mas kawine. Katek penampilane oke, kopiah linteng, jase apik, sarunge apik, kalungan tasbih. Gerogi naibe, jelas santri pondokan. Takoni, pian mondoke nanti Dik? Lah niku, Pak Naib, mboten nate ngaji kula. Mboten saged maca kula. Lenger-lenger naibe, layo-layo. Maca Qur'an ra iso kok rabi nganggo mas kawin. Qur'an. Ngerti naibe lenger-lenger takon Dik. Napa apa naib? Kok lenger-lenger? Mboten angsal mas kawin Qur'an. Ya oleh Dik, wis apik timbang mas kawin remi yo apik Qur'an. Timbang mas kawin sekat. Ya Allah. Ibu. Ibu. Putrane kan ngaji Qur'an nggih? Putrane kan ngaos Qur'an nggih? Wong tuwa gadah putra saged maos Qur'an. Niku wong tuwae harapan mlebu swarga. Tak baleni, tak baleni. Pengumuman. Wong tuwa gadah putra saged ngaos Qur'an, niku wong tuwae harapan mlebu swarga. Kok amin to? Wong aku ora ndonga. Iki pemberitahuan. Pemberitahuan kok amin. Masuk aneh seluruh warga masyarakat Perbon besok diharap kerja bakti. Amin. Mengakui kondo-kondo pemberitahuan. Amin gue lek ndonga. Kaya apa nak gue muni muga-muga. Nek rungokno sing cetha, pirengke sing cetha. Wong tuwa kagungan putra saged maos Qur'an, niki wong tuwane harapan mlebu swarga. Lho amin maneh. Sejenrang gendah wong Perbon. Jenengan gadah putra saged ngaji Qur'an, putrane jenengan jak dahar sesarengan, niku dosa jenengan diangkat Gusti Allah. Jenengan dibebasna saka neraka. Al aulad hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Anak itu benteng dari siksa neraka. Mangan bareng karo anak sing iso ngaji Qur'an. Mangan bareng karo anak sing iso ngaji Qur'an, iku harapan mlebu swarga. Ya Allah, enak nggih. Ibu, Bapak. Bapak jenengan remen napa mboten? Gadah anak pun senengane. Remen napa mboten? Mboten remen. Lah nek jenengan mboten remen, jenengan ya kudu prei. Lehmu inang prei.